بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan halil jahmiyatu lahum qawlani fil imani, apakah orang-orang jahmiyah memiliki dua pendapat dalam permasalahan iman? Al jawabu, jawabannya, قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan المرجئة قسمان, orang-orang murjiah terbagi menjadi dua macam. Mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan orang-orang murjiah adalah orang-orang yang tidak memasukkan amal ke dalam iman. Jadi menurut mereka orang-orang murjiah, amal tidak masuk dalam keimanan. Kata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, orang-orang murjiah terbagi menjadi dua macam. Murjiatul jahmiyati, yang pertama murjiatul jahmiyah indahumul imanu huwal ma'rifatu, menurut mereka iman adalah pengetahuan. Walaisal amalu minal imani, dan amal bukan bagian dari iman. Wahaulai yalzamuhum an yakuna iblisu wa fir'aunu mu'minina li'annahuma ya'rifanillaha, dan mereka ini konsekuensi ucapan mereka adalah iblis dan fir'aun beriman karena keduanya mengetahui tentang Allah Ta'ala. Wa murji'atul fuqaha'i, yang kedua murji'atul fuqaha, mithlu Abi Hanifata wa Hammad ibn Abi Sulaiman wa Muhammad ibn al-Hasani wa man taba'ahum min al-Ahnafi ila yaumina hadha, seperti Abu Hanifah, Hammad bin Abi Sulaiman, Muhammad ibn al-Hasan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang bermadhab Hanafiyah sampai hari ini. Hum murji'atun, mereka adalah orang-orang murji'ah. Wa yaquluna al-amalu laysa minal imani, mereka mengatakan amal bukan bagian dari iman, karena mereka berpendapat bahwa iman mencakup keyakinan kalbu dan ucapan lisan saja. Adapun amal tidak masuk dalam iman. Al-ahnafu kulluhum ila yaumina hadha fi masyariqil ardi wa magharibiha yaquluna al-amalu laisa minal imani. Orang-orang yang bermadhab Hanafiyah, mereka semuanya sampai hari ini di penjuru bumi bagian timur maupun barat, mereka mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. As-salatu waz-zakatu was-sawmu wal-hajju laysat minal imani. Salat, zakat, puasa dan haji bukanlah bagian dari iman. Wal-a'malu kulluha laysat minal imani. Dan seluruh amalan bukan bagian dari iman. Wal-imanu indahum la yazidu wa la yankusu. Dan iman menurut mereka orang-orang murjiah tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa yata'awwaluna al-ayati wal-ahadith allati tadullu ala ziyadati fil imani wa anna al imana syu'abun wa anna al imana yatajazza'u. Dan mereka orang-orang murji'atul fuqaha menafsirkan dengan penafsiran yang batil ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bertambahnya keimanan dan yang menunjukkan bahwa iman terdiri dari cabang-cabang dan yang menunjukkan bahwa iman terbagi-bagi. Ya'ni yu'awwilunaha wa yuharrifunaha, yaitu mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang batil dan merubahnya. Lakinnahum ahsanu halan minal murji'atil ghulati. Akan tetapi mereka orang-orang murji'atul fuqaha lebih mending daripada orang-orang murji'ah ekstrim. Al-murji'atul ghulatu humul jahmiyatu. Orang-orang murji'ah ekstrim mereka adalah orang-orang jahmiyah. Murji'atul fuqaha'i ma'a mukhalafatihim li ahli sunnati wa nususus syari'ati yaquluna wa in kana al-amalu laysa minal imani lakin labudda minhu wa anna alladhi yuqassiru fil 'amali mu'arradun lil wa'idi. Orang-orang murji'atul fuqaha bersamaan dengan penyelisihan mereka terhadap ahlus sunnah dan penyelisihan mereka terhadap dalil-dalil syariat. Namun mereka mengatakan meskipun amal bukan bagian dari iman, tapi amal itu harus ada. Dan orang yang kurang di dalam beramal, maka ia terancam dengan dalil-dalil yang berupa ancaman bagi para pelaku kemaksiatan. Fayukhalifuna ahlas sunnati fi ta'rifil imani wa fi ziyadatihi wa nuqsanihi. Maka mereka orang-orang murji'atul fuqaha menyelisihi ahlus sunnah dalam hal pengertian iman dan dalam hal bahwa iman bertambah dan berkurang. Wa fi annal amala minal imani, dan dalam hal bahwa amalan termasuk bagian dari iman. Lakinnahum yarawna annal amala labudda minhu wa in kana laysa minal imani wa in kana min atharil imani huwa laysa minal imani. Akan tetapi mereka orang-orang murji'atul fuqaha berpandangan bahwa amal itu harus ada, meskipun amal bukan bagian dari keimanan, meskipun amal hanyalah pengaruh dari keimanan, amal bukan bagian dari iman. Walihada yusammunahum bimurji'atil fuqaha'i. Karena inilah para ulama menyebut mereka dengan murji'atul fuqaha. Wahum akrabu ila sunnati minal ghaliyati minhum. Dan mereka orang-orang murji'atul fuqaha lebih dekat kepada sunnah daripada orang-orang murji'ah yang ekstrim, yaitu orang-orang Jahmiyah. Su'alun, pertanyaan. Dzakarta anna al-jahmiyata yukaffiruna bil kabirati fahal haula'i ta'ifatun ukhra am nafsu haula'i. Engkau menyebutkan, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, bahwasanya orang-orang Jahmiyah mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa besar yang ia lakukan. Apakah mereka ini golongan yang lain atau golongan yang sama, yaitu orang-orang Jahmiyah yang telah disebutkan sebelumnya? Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-Khawariju humul ladzina yukaffiruna bil kaba'iri. Orang-orang Khawarij lah yang mengkafirkan manusia dengan sebab dosa-dosa besar. Walakin la yab'udu annal jahmiyata akhudu bihadal madhabi. Akan tetapi tidak mustahil orang-orang Jahmiyah mengambil madhab ini. Kullul balaya fihim, seluruh musibah ada pada orang-orang Jahmiyah. fihimul irja'u wa fihimul jabru wa fihim ta'tilus sifati wa fihim kullu bala'in. Pada mereka orang-orang Jahmiyah ada mazhab Murji'ah. Pada mereka orang-orang Jahmiyah ada mazhab Jabriyah. Pada mereka orang-orang Jahmiyah ada mazhab meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan pada mereka orang-orang Jahmiyah terdapat seluruh musibah. Soalun, pertanyaan. Hal Ibnu Hazmin rahimahullah min ghulatil Jahmiyati, wa ma huwa qawluhu fi mas'alatil imani. Apakah Ibnu Hazm rahimahullah termasuk di antara orang-orang Jahmiyah ekstrim, dan apa ucapannya dalam permasalahan iman? Al-jawabu, jawabannya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yashhadu lahu annahu fi masailil imani ala tariqi ahli sunnati wal jama'ati. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mempersaksikan bagi Ibn Hazm bahwa ia, Ibn Hazm rahimahullah, dalam permasalahan iman berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wa fi abwabis sifati huwa masya ala tariqatil jahmiyati. Namun dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala, ia, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah, berjalan di atas jalannya orang-orang Jahmiyah. Hatta inna bna Abdul Hadi qala fihi jahmiyun jaldun. Bahkan sungguh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah berkata tentang Ibnu Hazm rahimahullah bahwa Ibnu Hazm rahimahullah adalah seseorang yang bermadhab Jahmiyah yang qalat. Lakin hadza minal ma'dzurina. Akan tetapi Ibnu Hazm ini termasuk di antara orang-orang yang diberi uzur oleh para ulama. Li'annahu kana yanussu ala manhaji Ahmada. Karena Ibnu Hazm rahimahullah dahulu menegaskan bahwa ia berada di atas manhaj Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana muhibban lisunnati wa yuwali wa yu'adi 'alayha. Dan dahulu Ibnu Hazm rahimahullah mencintai sunnah. Ia berloyalitas dan memungsuhi di atas sunnah. Wa rafa'a liwa'aha wa nasaraha. Dan ia, Ibnu Hazm rahimahullah, mengangkat bendera sunnah dan menolongnya. Fahuwa waqa'a fi syai'in minat tajahumi la an khubthin. Maka ia, Ibnu Hazm rahimahullah, terjatuh ke dalam sesuatu dari madhab Jahmiyah bukan karena suatu keburukan. Hatta innahu mutanaqidun fi jahmiyatihi ahyanan. Bahkan terkadang ia bersikap kontradiksi dalam kejahmiyahannya. Ya'ni yafuqul musyabbihata fil isbati nastaghfirullaha. Yaitu terkadang Ibnu Hazm bahkan melebihi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam penetapan sifat. Kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yaqulu lillahi yadun wa aydin wa aynani wa a'yunin wa hakadha. Ibnu Hazm mengatakan rahimahullah bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan dan banyak tangan. Allah Ta'ala memiliki dua mata dan banyak mata. Dan demikian seterusnya. Ya'ni ala madhhabihi adh-dhahiri. Yaitu ia berada di atas madhab dhahirinya. Fahuwa yatakhabbatu miskinun. Maka Ibnu Hazm rahimahullah berbuat serampangan lagi lemah. Li'anna rajula bada'a hayatahu fitsarafi wa wizaratin wa kada wa kada. Karena orang ini Ibnu Hazm rahimahullah memulai kehidupannya dalam kemewahan dan dalam jabatan pemerintahan dan yang lainnya. Wa talabal ilma ala nafsihi taqriban. Dan ia menuntut ilmu kurang lebih secara otodidak. Ma talaba ala ulama'a. Ia, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah, tidak menuntut ilmu di hadapan para ulama. Fawaqa'a fi matahatin. Maka terjatuhlah ia ke dalam kesesatan-kesesatan. Wadakhala fi ilmil kalami wal mantiki wa kada wa kada. وَتَأَثَّرَ كَثِيرًا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Dan ia masuk ke dalam ilmu kalam dan ilmu mantik dan yang lainnya. Dan ia sangat terpengaruh dengan perkara-perkara ini. لَكِنْ كَانَ مُحِبًّا لِسُنَّةِ مُنَاصِرًا لَهَا. Akan tetapi ia Ibnu Hazm rahimahullah mencintai sunnah, menolong sunnah. Wa yajhadu juhdahu fittiba'i Ahmad bin Hanbalin waqtifa'i atharihi. Dan ia Ibnu Hazm rahimahullah berupaya bersungguh-sungguh dalam mengikuti Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan mengikuti jejak Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa yara nafsahu annahu ala tariqatihi. Dan ia memandang bahwa dirinya berada di atas jalan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa hadhihi maza'imu batilatun yukadzibuha waqi'uhu. Dan ini adalah sangkaan yang batil, kenyataan dirinya mendustakannya. Asyahidu intinya adalah annahu fi masailil imani kama yashhadu lahu syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala fa innahu ala tariqati ahli sunnati wal jama'ati. Intinya adalah bahwa Ibnu Hazm rahimahullah di dalam permasalahan iman sebagaimana dipersaksikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Ibnu Hazm rahimahullah berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anama wa anama darastu hadal janiba min hayati Ibni Hazmin, dan aku yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, aku tidak mempelajari sisi ini dari kehidupan Ibnu Hazm rahimahullah. Lakinni waqaftu ala syai'in min dalalatihil jahmiyati. Akan tetapi aku mengetahui sesuatu dari kesesatan Jahmiyah pada Ibnu Hazm rahimahullah. Lakinnahu kama ya'tadziru lahu Ibnu Taimiyah kana yara nafsahu ala tariqati Ahmada. Akan tetapi ia yaitu Ibnu Hazm rahimahullah sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan uzur kepadanya, ia memandang bahwa dirinya berada di atas jalan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya'ni Al-Jahmiyatu harabu Ahmada wa'aduhu wa'adawhu fahuwa yuhibbu Ahmada wa yuhibbu ahlal hadithi wa yahtarimuhum. Yaitu orang-orang Jahmiyah, mereka memerangi Al-Imam Ahmad dan memungsuhi Al-Imam Ahmad. Sedangkan Ibnu Hazm rahimahullah mencintai Al-Imam Ahmad, mencintai Ahlul Hadith dan memuliakan Ahlul Hadith. Fa'indahu syubahun kama qulna. Maka pada Ibnu Hazm rahimahullah terdapat syubhat-syubhat sebagaimana yang telah kami katakan. Wa innal asy'ariyatal mutaakhirina wa in kana 'indahum kufriyatu al-jahmiyati wa Ibnu Hazm 'indahu al-madhhabul jahmiyul kafiru lakin la nukaffiruhu li'annahu ma qamat 'alaihi al-hujjatu. Sesungguhnya orang-orang Asy'ariyah belakangan, meskipun pada mereka terdapat kekafiran-kekafiran orang-orang Jahmiyah, demikian pula Ibnu Hazm padanya terdapat mazhab Jahmiyah yang kafir, akan tetapi kita tidak mengkafirkannya. Karena ia Ibnu Hazm rahimahullah belum tegak padanya hujjah. Maka kesimpulannya Ibnu Hazm rahimahullah dalam permasalahan iman berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun dalam permasalahan sifat-sifat Allah Ta'ala, ia berada di atas madhab Jahmiyah. Namun para ulama memberikan uzur kepadanya karena kecintaannya kepada sunnah, pembelaannya kepada sunnah, dan yang semakna dengannya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.